إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة fa inna kulla bida'atin dalalah fa inna kulla dalalatin finnar ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara sunnatullah kepada para hambanya, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan umat manusia dalam keadaan tidak mengetahui apa saja, tidak memiliki ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa, tidak berilmu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hati, pendengaran, penglihatan. Qaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula pada hak Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan beliau dalam keadaan beliau tidak mengetahui apa-apa. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa wajadaka dhallan fahada. Kami menemukanmu, mendapatkanmu dalam keadaan tersesat. Kemudian kami beri hidayah. Kemudian di dalam ayat yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Engkau juga tidak mengetahui apa itu alkitab, apa itu aliman. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan demikian pula pada hak semua manusia, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa, dalam keadaan tidak berilmu, di atas kesesatan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Demikian pula kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara sunnatullah, di antara sunnah Allah subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka dalam keadaan kerugian yang sangat nyata, dalam keadaan merugi, mengancam mereka rugi dunia dan rugi akhirat. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam surat yang agung, yaitu surat Al-Asr, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wal asri, demi masa, innal insana lafi husrin, sesungguhnya umat manusia benar-benar di dalam kerugian yang nyata. Di dalam ayat-ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan masa, dan ini menunjukkan faidah kepada kita semua. Barakallahikum. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengapa untuk bersumpah dengan apa saja di kalangan makhluknya yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan masa, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan matahari, dengan rembulan, malam, siang, dan yang lainnya. Tetapi manusia, makhluk, hamba-hamba Allah tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis yang sahih, man halafa li ghairillah faqad kafara aw asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka sungguh dia telah kufur atau telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakum wah, pada sumpah Allah Subhanahu wa taala wal asri, ini menunjukkan akan keutamaan waktu. Yakni menunjukkan akan keutamaan menjaga waktu. Maka kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang sunni salafi, maka kita wajib untuk menjaga waktu sebaik-baiknya. Yaitu menjaga waktu dengan mengisinya dengan banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak amal saleh, dengan memperbanyak menghadiri majalisul ilmi, demikian pula membaca buku-buku yang tertulis di dalamnya ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala, atau mendengarkan audio-audio rekaman para ulama, para asatidah kita terkait dengan masalah ilmu. Isi semua waktu kita barakallahikum dengan ilmu, dengan ibadah barakallahikum. Demikian pula yang dinasihatkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada para sahabatnya barakallahikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan iqtanim khamsan qabla khamsin. Ya, manfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara yang menghancurkan. Di antaranya adalah wasababuka qabla haramih. Engkau jaga masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ketika masa muda, ketika kita masih sehat, kita masih kuat untuk beribadah kepada Allah, untuk memperbanyak amal soleh, untuk memperbanyak mendatangi majalisul ilmi, lakukan, perbanyaklah sebelum datang kelemahan kita di masa tua barakallahu. Demikian pula Nabi alaihi salatu wasalam memberikan nasihat kepada Abdullah ibnu Umar dengan nasihat yang sama, ya, untuk menjaga waktu. Demikian pula Abdullah ibnu Umar menasihatkan kepada murid-muridnya barakallahu, idza asbahta fala tantadhiril masa, kalau engkau berada di pagi hari, amalkan amalan-amalan yang saleh, jangan tunda, jangan menunggu sampai datangnya sore hari baru beramal. Wa idza amsayta fala tantadhiris sabah, demikian pula ketika engkau berada di waktu sore, jangan tunda amal sampai datangnya pagi hari. Wahud min sihhatika limaradika wa min hayatika libautika, ya, manfaatkanlah kesehatanmu sebelum datang masa sakitmu, manfaatkanlah kehidupanmu selama nyawa masih ada di jasad kita sebelum datang kematianmu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakum wa, ini betapa pentingnya kita semua untuk menjaga waktu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan innal insana lafi husrin, sesungguhnya umat manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan merugi, dengan kerugian yang nyata, dengan kerugian yang sangat jelas. Di sini Allah Subhanahu wa taala menguatkan penciptaan manusia dalam keadaan merugi dengan 3 penguat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa. Ini menunjukkan perkara yang sangat besar, perkara yang sangat jelas, perkara yang sangat terjadi dan memungkinkan terjadinya barakallahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguatkan dengan inna taukid, ya, innal insana, kemudian dengan la mutakid la fi husrin. Maka di sini kerugian barakallahu benar-benar di depan mata, benar-benar nampak di hadapan kita, benar-benar mengancam setiap kehidupan masing-masing kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, dengan ihsannya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki 4 golongan hamba yang akan selamat dari kerugian yang nyata. Pada ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman barakallahikum adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman dengan perkara-perkara yang gaib barakallahikum. Mereka adalah orang-orang yang terhindar dari kerugian yang nyata. Keimanan kepada Allah dengan keimanan yang sahih, beriman dengan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala, meyakini Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya zat yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang mengatur alam raya. Beriman dengan uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu mengimani bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang berhak untuk diibadai. Tidak beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, tidak berbuat kesyirikan. Demikian pula beriman kepada nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang husna. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang maha tinggi. Demikian pula beriman, barakallahikum, taib, dengan keimanan yang sahih yang disebutkan oleh para ulama, barakallahikum. Kaum muslimin rahimani wa rahimakum wah. Kemudian pada ayat yang kedua, pada ayat yang berikutnya, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa amilus shalihat. Orang-orang yang beramal dengan amal-amal yang saleh, yakni seorang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan memenuhi dua persyaratan diterimanya ibadah seorang hamba. Yang pertama adalah ikhlas, mengikhlaskan niatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah apapun, di dalam sholatnya, di dalam puasanya, ketika dia membayar zakat, ketika dia berbakti kepada kedua orang tuanya, bahkan ketika dia datang taklim, demikian pula ikhlas lillahi ta'ala, barakallahikum. Kemudian yang kedua adalah mutaba'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seorang hamba beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan syariat yang pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Taib, maka inilah barakallahikum adalah amalan-amalan yang dikatakan soleh, sebagaimana yang dikatakan oleh al-imam Fudail ibnu Iyad rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan terkait dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, liyubaliyakum ayyukum ahsanu amala. Allah subhanahu wa ta'ala menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Amalan yang paling baik adalah ahlasuhu wa aswabuhu, adalah yang paling ikhlas ketika dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang paling benar dengan cara dia mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'da. Kaum muslimin rahimani wa rahimakum wah. Kemudian golongan yang ketiga yang Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan dari kerugian yang nyata adalah kelanjutan dari ayat tadi, wa tawasaw bil haqqi, yaitu seorang hamba yang satu sama lainnya saling berwasiat, saling menasihati dengan kebenaran, barakallahikum. Yang namanya wasiat itu adalah upaya memberikan masukan kepada saudara kita dengan perkara yang paling penting, barakallahikum. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang namanya nasihat satu sama lain ini merupakan sebuah sifat yang mulia, sebuah perangai yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, yang akan terbebas dari kerugian yang nyata. Dengan adanya nasihat ini, barakallahikum, saudara kita yang salah bisa menjadi baik, yang keliru bisa menjadi lurus, barakallahikum, yang lalai bisa menjadi ingat, sehingga nasihat di atas kebenaran untuk senantiasa rujuk dari kesalahan ini merupakan akhlak yang sangat terpuji, akhlak yang sangat baik, akhlak yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam dalam sepanjang sejarah Nabi alaihi salatu wasalam. ketika beliau melakukan kesalahan, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga pernah ditegur oleh para sahabatnya. Barakallahikum. Ketika Nabi alaihissalatu wassalam dihadapkan sebuah permasalahan, beliau mengajak para sahabatnya untuk bermusyawarah, dan banyak sekali di dalamnya para sahabat memberikan masukan-masukan, nasihat-nasihat yang baik kepada Rasul alaihissalatu wassalam, dan beliau menerimanya. Barakallahikum. Demikian pula akhlak seperti ini, barakallahikum, menurun oleh ditiru oleh para sahabatnya. Banyak di kalangan para sahabat yang mudah menerima nasihat dan memberikan nasihat kepada saudaranya dengan nasihat kebaikan supaya keadaannya lebih baik. Demikian pula para ulama kita, barakallahikum, sampai para asatidah kita, barakallahikum, mereka memiliki tayyib akhlak yang mulia, mudah menerima nasihat, barakallahikum. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian golongan yang keempat adalah watawasau bisabr, yakni satu sama lain di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nasihat, masukan satu sama lain untuk senantiasa bersabar. Golongan yang keempat ini, nasihat untuk tetap di atas kesabaran, barakallahikum, ini pada umumnya ketika seorang hamba mendapatkan musibah, mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, entah berupa sakit yang menimpa dirinya, atau mungkin anaknya, atau mungkin istrinya, atau orang tuanya, atau mungkin siapa saja yang dia sayangi, atau musibah ini menimpa hartanya, atau menimpa apa yang dia miliki, untuk senantiasa bersabar satu sama lain. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang keutamaan orang yang bersabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas orang-orang yang sabar dengan pahala yang sangat besar yang tidak terbatas. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di masa kita ini, barakallahikum, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali gangguan, rintangan, ujian, cobaan. Walaupun ujian yang kita rasakan tidak seperti ujian yang dirasakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya, barakallahikum, maka tetap kita utamakan untuk bersabar, berdakwah di atas al-haq, berdakwah, barakallahikum, di atas hikmah, di atas ilmu, barakallahikum. Dan kita tetap yakin dengan adanya cobaan-cobaan yang menimpa kita, itu semuanya ada hikmah yang sangat besar di balik itu semua. Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat kita dengan adanya musibah tadi. Allah Subhanahu wa taala ingin menghapus kesalahan-kesalahan kita dengan adanya musibah tadi. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai mereka-mereka yang kokoh di atas musibah, yang sabar di atas musibahnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan pada khutbah kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah, sehingga terbebas dari kerugian yang nyata. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua dan memudahkan kita semua untuk bisa mengisi waktu-waktu yang kita miliki untuk memperbanyak ibadah dan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Aqimus shalah.